إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di masjid Allah yang mulia ini yang masih dalam rangka tafaqquh fid din. Ya, kita melanjutkan mengkaji ya syarah dari matan Abi Syuja' At-Tadhhib fi Adillati Matil Ghayati wa At-Taqrib. Wa hadha huwa al-majlis ats-tsani 'ashar. Majlis yang ke-12 dari pembahasan kitab ini. Yang pembahasan yang telah lalu ya sudah kita masuk kepada ya mujibul ghusli. Mujibu al-ghusli. Qala al-Imam Abu Syuja' rahimahu ta'ala walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Yang mewajibkan mandi ada 6 hal. Thalathatun tashtariku fihi ar-rijalu tashtariku fihi ar-rijalu wan-nisa'u. Ya, ada 3 hal yang bersekutu padanya laki-laki dan wanita. Yani sama-sama bisa terkena pada laki-laki dan wanita. Wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut. Yang pertama, pertemuan dari 2 khitan. Ya, kemudian inzal mani, keluarnya mani baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, wal maut. Ya, kemudian meninggal. Ya, bagi yang meninggal maka dia ya wajib bagi kaum muslimin yang berada di sekitarnya untuk memandikannya. Hadza thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Yang bersekutu padanya laki-laki dan wanita. Ya, dan ini sudah kita bahas ya, pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' melanjutkan wa thalathatun takhtassu biha an-nisa'u wa hiya al-haidhu wan-nifasu wal-wiladatu. Ya, kemudian ada 3 perkara yang itu khusus bagi wanita saja. Ya, khusus bagi wanita saja yang menyebabkan mandi dari perkara-perkara tersebut. Hanya ada pada wanita. Yaitu al-haid ya dan nifas dan juga al-wiladah. Ya, haid, nifas, ya bahasanya seperti itu. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut nifas atau ada istilah lain. Hah? Ya, barangkali sudah ma'ruf nifas. Wallah, barangkali ada bahasa biologinya tapi saya tidak tahu. Ya, tapi ini sudah ma'ruf nifas, darah yang keluar ketika melahirkan. Wal wiladah dan juga melahirkan. Bahwa memang beda nifas dan wiladah. Ya, nanti kita bahas ya. Kenapa beliau sebutkan ini sebagai 2 poin yang berbeda. Ya, ini 3 hal yang khusus ada pada wanita saja yang mewajibkan mandi. Dan itu ketika sudah habis masanya. Yani tidak langsung terkena langsung wajib mandi, tapi tidak, tapi hingga habis selesai dari haid, nifas maupun melahirkannya baru dia wajib mandi. Namun bahasan tentang ini, yakni haid dan nifas terutama, itu nanti sebenarnya ada bab khusus nanti. Ya, itu dan hukum-hukum mendetail tentang hal tersebut nanti ada di selanjutnya. Tapi pada kali ini hanya bahas tentang bahwa ini sebagai hal yang mewajibkan mandi pada wanita. Ya, hal yang mewajibkan mandi pada wanita. Adapun haid, ya. Haid secara bahasa maknanya as-sayalan, ya, mengalir. Ya. Sesuatu yang mengalir. Adapun secara istilah itu darah yang keluar pada wanita. Yang itu sehat, ya, darah yang sehat yang keluar pada wanita pada waktu tertentu. Yaitu definisi haid secara istilah. Ya, adapun haid sebagai hal yang mewajibkan mandi yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yadhhur. Ya, maka fa'tazilun nisa, jauhilah ya para wanita tersebut, fil mahidhi, ya ketika haidnya, wa la taqrabuhunna hatta yadhhur, dan janganlah kalian yakni para suami dekati mereka, para istri yang sedang haid, hatta yathurna, hingga para wanita tersebut yathurna, suci. Demikian di sebagian qiraat, sebagian qiraat yang lain hatta yathharna, ya yathharna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan jika para wanita tersebut sudah taharah, ya fa'tuhunna, maka datangilah ya para istri tersebut, min haitsu amarakumullah, ya dari arah yang Allah perintahkan, yakni fil qubul, ya innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya sesungguhnya Allah yang menyukai orang-orang yang bertobat, dan Allah menyukai orang-orang yang ya mensucikan diri. Ya, ayat ini ya Allah perintahkan untuk ya i'tizalun nisa, meninggalkan wanita, tidak mencampuri wanita, fil mahid. Yang fil mahid di situ ya ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ay al-waqt. Ya, al-mahid di situ isim zaman. Yakni jauhilah wanita pada masa haidnya. Ya, pada masa haidnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya diboikot begitu? Ya, di kamar khusus seperti orang Yahudi? Tidak demikian. Ya, tidak demikian, tapi maksudnya dijauhi ya agar tidak disetubuhi, tidak dicampuri. Ini ijma. Ya, ini ijma. Adapun mubasyarah, daerah antara pusar dan lutut, di situ ada khilaf. Ya, di situ ada khilaf para ulama. Tapi yang disepakati jauhi tempat keluar haidnya. Dan ini penafsiran yang kedua, fil mahid ay maudi'ul haid. Tempat keluar darah haidnya, jauhi itu, jangan dicampuri. Dan ini ijma para ulama, ya bahwa para wanita ketika haid ya haram untuk dicampuri. Ya, tidak boleh untuk dicampuri oleh suaminya. Dan kalaulah dia campuri, maka itu dosa. Ya, maka itu dosa. Apakah wajib kafarat? Di situ ada khilaf. Sebagian ulama mewajibkan kafarat. Ya, sebagaimana akhar dari Abdullah bin Abbas yang sahih di situ, mauquf dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya kafarat laki-laki yang mendatangi istrinya yang sedang haid, yatasaddaqu bi dinar aw bi nisfi dinar. Ya, dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Satu dinar berapa? Kurang lebih sekitar 4,5 gram emas, kurang lebih. Berapa juta itu? Hah? Lebih kayaknya. Ya, kalau 1 gramnya mungkin 500 ribu, 2 jutaan ya, sekitar 2 juta, antara 2 juta sampai 3 juta, bidinar atau binisfi dinar atau setengahnya. Tapi jumhur para ulama kafaratnya taubat saja ya, karena Athar Ibn Abbas tersebut itu pun dikritik tentang kesolehannya ya, tidak boleh mendatangi wanita yang haid ya, ketika dia di masa haidnya, terlebih lagi di tempat keluar haid, yakni di kubulnya, di kemaluannya. Wala taqrabuhunna hatta yathhur. Qul huwa adzan. Ya, karena haid itu adalah adzan. Ya, kotoran atau gangguan. Ya, ini hadas, hadas besar. Yang hadas besar yang tidak boleh untuk dicampuri. Hatta ya wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Demikian qiraat yang biasa kita baca. Hatta yathhurna. Ya, ini qiraat Nafi' Abu Amr Ibnu Katsir Ibnu Amir Asim dari riwayat Hafs dengan ta'nya sukun. Ya, dalam qiraat yang lain, ya qiraat Hamzah Al-Kisai Asim riwayat Abu Bakar, ya itu dengan tasydid dan ta'nya fathah, hatta yathhurna. Wala taqrabuhunna hatta yathharna. Apakah berbeda maknanya? Berbeda. Hatta yathharna hingga wanita, para wanita tersebut suci, yakni suci dari haid. Bisa dipahami? Batasannya suci dari haid. Sedangkan hatta yattaharna, yattaharna itu dari tatahur, tatahara yatatahharu. Ya, kemudian taknya diidghamkan ke ta setelahnya, hatta yattaharna, diidghamkan ke ta dan dia berganti menjadi ta, menjadi ta tasydid. Aslinya hatta yatatahharna. Bisa dipahami? Mungkin agak sulit, ini bab sharaf yang di akhir ya, bab ibdal namanya. Untuk mudahnya, akhir ayat innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di ayat At-Taubah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Taknya didghamkan menjadi ta, yakni maknanya tatahur. Jangan dekati hingga wanita tersebut bersuci. Ini kalau qiraat yang kedua. Qiraat yang pertama, hingga si wanita itu suci, suci dari haid walaupun belum bersuci. Bisa dipahami? Sedangkan qiraat yang kedua, hatta yattaharna, hingga para wanita tersebut bersuci. Ya. Fa idza tataharna, jika para wanita tersebut sudah bersuci, ya, yang hukum asal bersuci dari haid, ya mandi. Ya, karena haid itu mujibul ghusli. Ini dalilnya. Ya, fa idza tataharna. Ya, jika sudah bersuci, tatahur di sini maksudnya adalah mandi secara hukum asal. Kecuali jika wanita yang haid tersebut tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air sama sekali, maka dia boleh diganti dengan tayamum. Ya, karena tayamum pun termasuk taharah. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika wanita tersebut sudah bersuci dan sudah suci dari haid dan sudah bersuci, ada dua batasan. Bisa dipahami? Suci dari haid dan sudah bersuci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan ya, datangilah para wanita tersebut dari arah yang Allah perintahkan, yakni dari kubul. Ya, campuri dari kubul. Ya, min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai ya orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Ini dalil merupakan bahwasanya haid mewajibkan mandi. Ya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid fa idza tataharna. Jika sudah taharah, taharah yang dimaksud adalah mandi. Ya, taharah yang dimaksud adalah mandi. Ya, sebagaimana dijelaskan lebih jelas lagi dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaysh yang dia istihadah. Ya, Fatimah itu istihadah. Kurang lebih ada 10 wanita yang istihadah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara Fatimah binti Abi Hubaysh, di antara juga Ummu Habibah, di antara juga Hamnah binti Jahsh, ya. Dan ada beberapa sahabiat lain yang mereka istihadah sehingga bingung bagaimana haid dan istihadahnya. Ya. Tapi bagian ini hanya diambil bagian yang haidnya saja, tidak diambil bagian yang istihadahnya. Bagian yang tentang haidnya, fa idza aqbalatil haidatu fad'is salata. Jika datang masa haid, fad'is salata, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghsili wa shalli. Sebagian riwayat ya, wallahu a'lam, ini riwayat yang siapa? Faghsili 'anki dama wa shalli. Ya, jika masa haidnya sudah pergi, sudah hilang, selesai, cucilah darah darimu waqtasili dan mandi. Adapun lafaz ini, maka mandi dan salatlah. Ya, mandi dan salatlah. Berarti selesai masa haid dia mewajibkan mandi. Ya, mewajibkan mandi. Bisa paham ya? Insyaallah ya. Ya, haid mewajibkan mandi tentu saja setelah selesai masa haidnya. Wan nifas, yang kedua adalah nifas. Ya. Nifas itu ad-damul kharij aqibal wiladah, ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Demikian definisi Syafi'iyah. Ya, definisi Syafi'iyah itu aqibal wiladah, setelah melahirkan. Bagaimana darah yang keluar ketika melahirkan? Maka di situ ada khilaf. Khilaf para ulama. Ya, kalau dalam mazhab yang lain bahwasanya itu termasuk darah nifas juga. Darah yang keluar pas ketika melahirkan itu termasuk nifas. Maka nifas juga mewajibkan mandi. Ya, mewajibkan mandi, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, qiyasan 'alal haid. Yang itu diqiyaskan kepada haid. Ya, diqiyaskan kepada haid, li'anna daman nifas damul haidin mujtami'. Kenapa? Karena hakikatnya darah nifas itu adalah darah haid yang berkumpul. Ya, kan wanita itu dia memproduksi ovum. Ya. Jikalau tidak dibuahi, ovumnya itu keluar, ya, bersama bagian-bagian yang lainnya dalam wujud darah haid. Namun jika dibuahi, maka yang aslinya darah yang normalnya per bulannya terkumpul sebagai darah haid, maka membentuk janin. Maka yang golibnya wanita yang hamil haidnya berhenti, ya, haidnya berhenti. Kenapa? Terkumpul menjadi janin tersebut. Maka darah nifas hakikatnya damu haidin mujtami', darah haid yang terkumpul menjadi janin tersebut, ya, dan kemudian, ya, keluar. Maka dia dihukumi sama, ya, dihukumi sama sebagaimana darah haid. Ya, dan juga haid dan nifas itu memang bersekutu pada banyak hukum. Ya, bersekutu pada banyak hukum kecuali sebagian. Sebagian seperti masa haid dan nifas itu berbeda. Ya, masa haid itu lebih pendek. Ya, masa nifas itu lebih panjang. Ya, 40 hari dalam riwayat. Ya, tapi kalau riwayat maksimalnya itu khilaf para ulama, tapi kebanyakan wanita itu 40 hari. Nanti lebih detailnya kita akhirkan di bab haid dan nifas, ada bab tersendiri. Ya. Adapun kali ini kita hanya bahas tentang mandi saja. Kemudian wal wiladatu, ya, dan melahirkan. Ya, melahirkan li annal walada al kharija mun'aqidun min maniyyin wal ghalibu an yakhruja ma'ahu damun. Kenapa melahirkan juga mewajibkan mandi? Loh, apa bedanya nifas dan wiladah? Beda tidak? Nifas dengan melahirkan. Beda tidak? Hah? Beda. Bedanya di mana? Darah setelah melahirkan. Demikian definisinya. Perhatikan makanya definisinya. Jadi nifas itu wujudnya darah. Wujudnya darah. Al-wiladah wujudnya anak yang keluar. Anak yang keluar. Ya. Dan nifas, wanita yang kemudian dia nifas, wanita yang melahirkan, dia tidak serta-merta pasti ada darah. Ada kalanya wanita melahirkan tidak ada darah. Maka apakah wajib mandi? Maka di situ fungsinya tetap wajib mandi dengan sebab wiladah, bukan sebab nifas. Ya, dengan sebab wiladah tadi, bukan sebab nifas. Ya, kenapa? Karena hakikatnya anak yang dilahirkan tersebut mun'aqidun min mani. Itu tersusun dari mani, mani laki-laki dan mani wanita. Ini sebab yang pertama, ta'lil yang pertama. Keluar mani mewajibkan mandi tidak? Mewajibkan mandi. Anak itu hakikatnya persatuan antara mani laki-laki dan mani wanita. Sehingga ketika keluar pun juga mewajibkan mandi. Wal ghalibu an yakhruja ma'ahu dam. Ini ta'lil yang kedua, tapi ini ta'lil zanni. Dan kebanyakan keluar bersamaan dengan melahirkan tersebut keluar darah, yakni darah nifas. Darah nifas. Ya. Oleh karena itu, ya, para ulama yang menyebutkan melahirkan itu sebagai sebab mandi memang menjelaskan sebab wajibnya mandi dengan dua ini. yakni bahwa itu mani, ya, maniun munakin, mani yang bergabung. Maka seperti sebagaimana mani keluar mewajibkan mandi, begitu pula anak yang keluar dari melahirkan, dan juga ghalibnya keluar dengan darah, ya, keluar dengan darah. Jika keluar anak saja tanpa ada darah, berarti wajib mandi tidak? Wajib mandi. Kenapa? Karena itu salah satu illatnya. Salah satu illatnya. Ya, sebagaimana kalau bahasa mudahnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, dan juga dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, ya, sebagian ulama yang mewajibkan mandi dengan melahirkan menyebutkan salah satu illatnya, annal walada maniyun munaqid. Ya. Falau waladat waladan walam tara balalan, ya, seandainya ini diantara furu'nya membahas kenapa dibedakan antara nifas dengan melahirkan. Seandainya wanita melahirkan tidak keluar darah nifas dan tidak keluar balalan, basah, walam, barangkali maksud air ketuban, tidak keluar basah sama sekali, ya, apakah wajib mandi atau tidak? Wajib mandi tidak? Hah? Wajib, tetap wajib. Kenapa? Karena kenyataannya keluar anak. Anak itu mani yang bergabung. Ya, tetap wajib mandi. Berbeda kalau ulama yang membatasi bahwasanya sebab wajib mandi bagi wanita hanya haid dan nifas. Nanti furu' fikihnya kalau melahirkan tanpa keluar darah dan tanpa keluar basah air ketuban, bagaimana furu'nya? Ya, maka tidak wajib, ya. Tidak wajib kalau yang hanya menyebutkan sebabnya hanya dengan sebab darah saja, ya, darah nifas saja, ya. Ya, demikian kata Imam juga yang dikuatkan dari Imam Nawawi, ya, wakana wiladatun bila balalin fil asah, yakni bahwa melahirkan tanpa ada basah sama sekali, tidak ada air ketuban dan juga tidak ada darah nifas, itu tetap mewajibkan mandi fil asah, ya, dalam pendapat ulama ashabul wujuh ulama Syafi'iyah, pendapat yang lebih terkuat, walaupun di situ memang ada khilaf, ya, di situ ada khilaf dan khilafnya qawi. Bisa paham, ya, insyaallah. Insyaallah nanti terperinci tentang haid dan nifas, ada bab khususnya di akhir-akhir bab thaharah. Ya, faslun, kemudian, ya, Al-Qadhi Abu Syuja' membawakan fasal yang baru tentang mandi. Ya, wa fara'idul ghusli thalathatu asya. Ya, fardu-fardu wudu, wajib-wajib wudu ada tiga perkara. An-niyyatu. Ya, yang pertama adalah niat. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Ya, kemudian menghilangkan najis jika ada najis pada badannya. Ya, menghilangkan najis jika ada najis pada badannya. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Yang ketiga, ya, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh, seluruh rambut dan kulit. Ya, ini tiga fardu mandi. Tiga fardu mandi. Bisa dipahami insyaallah, ya, matanya. Yang pertama adalah niat. Niat itu sudah ma'ruf, ya, bahwa niat itu memang fardu di semua ibadah. Ya, fardu di semua ibadah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat, yakni sihhatul a'mal. Amal itu baru sah jika ada niat. Ya, maka semua ibadah pasti fardu pertamanya itu niat. Walaupun nanti kalau kita bahas khilaf, apakah niat itu rukun atau syarat sah, di situ ada khilaf. Tapi intinya pasti wajib. Tidak dapat tidak, harus ada niat di semua bab ibadah. Ya, tapi kalau dalam madzhab Syafi'i, niat itu rukun, ya, rukun. Fardu di sini maksudnya rukun. Ya, lo memang beda dengan fardu yang wajib dengan rukun, berbeda. Rukun itu, ya, kalau ditinggalkan lupa tidak sah ibadahnya. Sedangkan wajib ibadah Kalau ditinggalkan karena lupa, dia ada kalanya masih bisa ditambal, masih bisa ditambal. Tapi kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja, batal ibadahnya. Ya, batal ibadahnya. An-niyat ya merupakan ya fardu yang pertama dari mandi. Innamal a'malu binniyat. Ini sudah ma'ruf. Ya, dan ini mazhab jumhur para ulama. Ya, bahwasanya bahkan pada taharah, pada wudu dan mandi itu merupakan rukun. Yang berbeda kalau mazhab Abu Hanifah, dia tidak menganggap itu sebagai rukun. Ya, karena dia menyamakan antara taharah dengan bab izalatun najasa. Ya, tapi ini tidak akan kita bahas. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Ya, menghilangkan najis in kanat ala badanihi, jika ada najis di badannya. Ya. Yang ini ya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari Maimunah radhiyallahu anha ya fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam, tentang mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasala farjahu wa ma asabahu min al adha. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencuci kemaluannya dan mencuci yang tertimpa adha, tertimpa kotoran-kotoran. Seperti apa? Seperti bekas mani misalnya. Ya, bekas mani atau bekas kotorannya. Yang ini potongan lafaz Bukhari, yang lengkapnya thumma afada alaihi al-ma'a thumma naha rijlaihi fa ghasalahuma hadhihi ghusluhu min al-janabah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air, yakni mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, thumma naha rijlaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memindahkan kedua kakinya. Ini hadis Maimunah. Kalau di hadis Aisyah tidak ada seperti ini, berpindah tempat. Ya, ini diantara perbedaan antara hadis Maimunah dan hadis Aisyah. Hadis pokok dalam bab mandi dua hadis, hadis Maimunah, hadis Aisyah, tentang sifat mandi. Sifat mandi yang lengkap, hadis Maimunah dan hadis Aisyah. Dan hadis yang ada di hadis Maimunah diantara ini, berpindah sebelum mencuci kaki. Faghasalahuma. Kemudian Nabi SAW mencuci kedua kakinya. Hadhihi ghusluhu min al-janabah. Ya, inilah mandinya Nabi SAW ya karena sebab janabah. Ya. Lihat bagian mana coba yang jadi syahidnya? Izalatun najasah. Bagian mana? Iya, ghasala farjahu wa ma asabahu min al-adha. Pertanyaannya, memang yang najisnya itu apa? Mani najis bukan? Hah? Suci. Ya. Kalau madhab Syafi'i suci. Madhab Syafi'i dan madhab Imam Ahmad suci. Berarti najisnya mana? Hah? Mau dikasih tahu ya? Ini ya innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari kebenaran. Di antara najis itu rutubatul farj, basah kemaluan. Ketika syahwat tinggi, baik wanita maupun laki-laki, sebelum mani itu ada basahnya. Itu najis. Ya, madinya segala macamnya itu najis. Ya. Dari kemaluan itu semua yang najis kecuali mani. Itu najis keluar. Ya, baik pada laki-laki maupun wanita. Ya. Maka Nabi SAW menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Ya, namun perhatikan, coba lihat, ya, perhatikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha. Wasahhahan Nawawiyyu fi kutubihi annahu yakfi fi izalatiha ghuslatun ghuslatu raf'il hadath wa huwa al-mu'tamad. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab-kitabnya beliau mensahihkan bahwasanya cukup untuk menghilangkan najis yang menempel di badan ghuslatu raf'il hadath, cukup cucian untuk mengangkat hadas. Yakni mandinya itu sudah cukup. Mandinya itu ketika mengalirkan air ke seluruh tubuh sudah cukup untuk menghilangkan najis, tidak usah dipisah. Tidak usah dipisah sebagai fardu tersendiri. Jadi paham enggak? Ya, sedangkan Qadi Abu Suja memisahkan itu sebagai fardu tersendiri, sedangkan yang ketiga beliau sebutkan poinnya ishadul ma. Beda lagi mengalirkan air menghilangkan najis berbeda, mengalirkan air berbeda. Sedangkan Imam Nawawi mensahihkan bahwa cukup ghuslatu raf'il hadas. Cucian mengangkat hadas, yakni mengalirkan air sudah cukup. Bisa dipahami? Ya. Wa huwal mu'tamad, dan itu yang lebih dipegang. Jadikan patokan dalam adab Syafi'i. Fatakunu izalatul qadari qabla ifadatil ma'i sunnatun. Ya, maka menghilangkan kotoran, menghilangkan najis sebelum mengalirkan ke seluruh tubuh, yang lebih tepat itu hukumnya sunnah. Sunnah, bukan fardu wudu. Bukan fardu mandi. Bisa dipahami? Ya, menghilangkan kotoran itu sunnah saja. Kenapa? Karena aslinya cukup dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan mandinya itu otomatis sudah tersapu najisnya dan itu sudah mencukupi. Sehingga kalau dari makna yang Imam Nawawi, fardu mandi hanya dua, niat dengan isalul ma ila jami'il jasad, mengalirkan air ke seluruh tubuh, hanya dua saja. Bisa dipahami? Kalau qadhi Abu Suja ada berapa? Tiga. Ada izalatun najasa. Berarti ini syarat bahwa dalam madhab Syafi'i ada khilaf. Dalam madhab Syafi'i ada khilaf tentang hal ini. Apakah fardu mandi itu dua atau tiga? Ya. Dan wallahu alam, yang saya dapati kebanyakan ulama Syafi'iyah menguatkan memang hanya dua. Ya, hanya dua. Ya, sebagaimana Imam Al-Buwaiti yang murid Imam Syafi'i, beliau berkata, aqallu ma yujzihi fil ghusli an yumirra al-ma'a ala jasadihi. Ya. Ala jasadihi wa ra'sihi hatta ya'umma dhalika al-ma'u kullahu. Ya, sekurang-kurangnya mandi. Berarti beliau sebutkan wajib mandi ini. Sekurang-kurangnya mandi adalah ya dengan mengalirkan air ke seluruh tubuhnya dan kepalanya. Ya, hingga airnya itu mencakup ke seluruh badannya. Ini sekurang-kurangnya fardu mandi. Loh, kok disebut niat? Ini niat itu sudah tercakup, sudah otomatis. Maka tidak beliau sebutkan. Lihat, hanya berapa? Dua. Kata Imam Al-Buwaiti di mukhtasarnya. Imam Al-Buwaiti dan Imam Al-Muzani, beliau punya mukhtasar, mukhtasar al-umnya Imam Syafi'i. Ya, mukhtasarnya al-um Imam Syafi'i. Namun yang lebih jadikan mu'tamad oleh para ulama, mukhtasar al-Muzani. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan al-um yang asli. Tartibnya, tartibnya lebih sesuai dengan al-um yang asli. Ya. Dan juga ya, Imam Al-Buwaiti masih melanjutkan, indakhal al-junubu naharan waqtasala fihi aw inghamasa fihi ajza'ahu. Seandainya orang yang junub langsung masuk sungai saja, langsung mandi di sungai, langsung nyebur ke sungai, itu sudah cukup sebagai mandi. Berarti apa? Tidak disyaratkan menghilangkan itu. Junub, junub kan juga ada keluar najisnya kan? Berarti itu hanya cukup saja. Yakni apa? Tidak mensyaratkan harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Ya. Demikian yang disampaikan oleh Imam Al-Buwaiti. Begitu pula Imam Asy-Syirazi dalam At-Tanbih yang beliau berkata, al-wajib min dzalika an-niyyatu wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Yang wajib dari mandi hanyalah niat dan mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Ya, yang wajib hanya dua saja. Ya, sedangkan menghilangkan najasah itu beliau masukkan akmaluhu, yang lebih sempurna menghilangkan najis terlebih dahulu. Ya, maka terhitung sunnah seperti nukilan tadi, ya, dari Syekh Mustafa Al-Bughal. Ya, dan Imam Nawawi pun ya katakan, aqalluhu niyatu raf'i janabatin aw istibahati muftakirin ilaih aw ada'i fardil ghusli maqrunatan bi awwali fardin. Sekurang-kurangnya niat, yang niat mandi ini boleh salah satu dari tiga. Niat mandi ya boleh salah satu dari tiga. Pertama, raf'u janabah, meniatkan mengangkat janabah, dengan catatan kalau sebab hadas besarnya junub, ya junub. Tapi kalau sebab hadas besarnya bukan junub, maka niatnya bukan ini. Ya, niatkan bukan sebagai mengangkat junub. Aw istibahati muftaqirin ilaihi, atau membolehkan hal yang butuh mandi terlebih dahulu sebelum melakukannya. Bisa paham enggak ni? Seperti apa wanita yang suci dari haid kalau dia mau salat, ya. Dan ini istibahah biasanya untuk orang-orang yang memiliki uzur, niat istibahah. Niatnya untuk istibahah. Ini seperti wanita mustahabah. Wanita mustahabah itu kan keluar darah terus. Keluar darah terus-menerus. Yang aslinya dia tidak suci, yakni tidak suci dari darah. Tidak suci dari darah. Maka wanita yang istihadhah itu terutama wudunya dia niatnya itu niat istibahah. Yakni agar membolehkan ibadah yang disyaratkan padanya thaharah. Ya. Au fardal au fardil ghusli atau niatnya wajib mandi saja, niat mandi wajib. Ya, niat mandi wajib yang niatnya ini semua di dalam hati. Boleh pilih antara salah satu dari tiga tersebut. Wa ta'mimu sya'rihi wa basharihi wa la tajibu madmadatun wa istinshaqun. Kata Imam An-Nawawi di Minhajut Thalibin. Ya, dan rukun yang kedua mengalirkan air ke seluruhnya, seluruh rambut dan kulitnya, dan tidak wajib kumur-kumur dan tidak pula istinshaq. Ya. Masya Allah, kebanyakan para ulama Syafi'iyah wajib hanya berapa? Fardu mandi hanya berapa? Dua. Yang pertama niat, kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kata Qadi Abu Suja, izalatun najasah. Lo ada dalilnya enggak? Mana dalilnya? Ini barusan. Ada dalilnya tidak? Ada. Ini hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassala farjahu wa ma asabahu min al-adha. Mencuci kemaluannya dan mencuci kotoran. Dalil bukan? Berarti benar siapa? Qadi Abu Suja apa kebanyakan ulama Syafi'iyah? Khilaf. Memang khilaf dalam madhab Syafi'i. Ya, ini penting membahas fikih dengan usul fikihnya. Yaitu apa? Ini kan dalilnya ada. Tapi apakah ini perintah atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perintah atau perbuatan? Perbuatan. Semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama dengan perintah. Kalau perintah itu baru hukum asalnya wajib. Sedangkan semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ulama Syafi'iyah itu khilaf. Ya, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Juwayni di Al-Waraqah. Ya, fi'lu sahibi syariah, perbuatan sahibi syariah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana ala wajhil ibadah, kalau dalam bentuk ibadah itu tiga pendapat. Yuhmalu ala al-wujub inda ba'di ashabina. Pendapat yang pertama bahwasanya perbuatan Nabi SAW itu wajib. Berarti kalau perbuatan Nabi SAW yang dilakukan sebagai bentuk ibadah, hukum asalnya wajib. Pendapat yang kedua, yuhmalu ala nadbi, dibawa kepada sunnah. Semata perbuatan Nabi SAW itu sunnah. Yang ketiga, yutawakufu fihi, tawakuf. Yang apa? Tidak kita katakan wajib, tidak kita katakan sunnah sampai ada qarinah dalil lain yang menunjukkan bahwa ini lebih ke arah wajib atau ke arah sunnah. Dicari dalil lain dulu atau qarinahnya. Wallahu a'lam, yang lebih tepat itu sunnah. Semata-mata perbuatan Nabi itu sunnah. Ya. Kenapa? Dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, li'annahu huwal muhaqqaq, karena itu yang pasti. Yang pasti minimal dari bentuk ibadah pasti sunnah. Apakah sampai tingkat wajib itu diragukan. Nabi SAW melakukan sesuatu perbuatan tapi tidak memerintahkan umatnya. Apakah dibawa kepada wajib itu masih diragukan sampai kepada tingkat wajib atau tidak. Tapi yang pasti derajat perintah syariat yang paling minimal yaitu apa? Sunnah. Ya. Dan ini kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, wa huwa alladhi rajjahahu al-muhaqqiqun. Ini yang lebih dirajikan oleh kebanyakan para ulama, ya, ahli tahqiq. Ya. Yani semata-mata perbuatan Nabi SAW itu dibawa kepada sunnah, tidak dibawa kepada wajib. Berarti hadis Maimunah ini bagaimana? Sunnah, ya, begitu mazhab ulama yang lain. Kenapa? Karena Nabi SAW semata-mata mencuci, tidak perintahkan, wahai Maimunah, nanti kamu cuci. Wahai Aisyah, kalau kamu mandi, cuci dulu kemaluan. Tidak perintahkan. Tidak dengan lafaz amr. tidak dengan lafaz perintah, tapi semata-mata perbuatan. Bisa dipahami? Ya. Dan riwayat ini ya sebagian ulama, yakni seperti Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, biasa mau azan terlebih, tafadhal, mau azan terlebih. Bahwasanya cukup dengan satu kali cucian pada bagian anggota tubuh, yakni tangan tersebut, itu cukup untuk menghilangkan najis yang ada pada tangan dan juga menghilang dan mengangkat hadas pada bagian tangan. Bisa dipahami? Sudah cukup untuk menghilangkan najis sekaligus mengangkat hadas pada bagian tangan, li'annal akhda 'adamut tikrar. Kenapa? Karena hukum asalnya Nabi SAW tidak mengulangi cucian tangan. Kalaulah diulang cucian tangannya, pasti sahabiat yakni Maimunah dan Aisyah yang menghikayatkan mandi Nabi SAW tersebut, itu pasti menyebutkan pengulangan pengulangan cucian tangan. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Itu faedah dari Imam Ibnu Raqib Al-A'id. Ya. Yang ini Pak, tidak diperlukan cucian terpisah untuk menghilangkan najis. Intinya itu. Tidak diwajibkan cucian terpisah untuk menghilangkan najis. Kemudian ya fardu yang terakhir ilsalul ma'i 'ala jami'i sya'ri wal basharati, yang mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Ya, ke seluruh rambut dan kulit, diratakan airnya ke seluruh rambut dan kulit. Ya, ini berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Bukhari ya, dan Imam Muslim dalam sahihnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janabati bada'a fa ghassala yadayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi janabah, beliau memulai dengan mencuci tangannya. Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian wudu sebagaimana wudu salat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i. Kemudian memasukkan jemarinya ke air, fa yukhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian di sela-sela ke tempat tumbuh rambutnya, kulit kepalanya. Ya. Tsumma yasubbu 'ala ra'sihi thalatha ghurafin. Kemudian menuangkan ke kepalanya 3 kali cidukan dengan tangannya. Tsumma yufidul ma'a 'ala jildihi kullihi. Ini bagian syahidnya. Kemudian Nabi SAW mengalirkan air 'ala jildihi kullihi, ke seluruh kulitnya. Ke seluruh kulitnya, sedangkan kepala bahkan Nabi SAW sampai menyela-nyela. Ya, sampai menyela-nyela. Bisa dipahami? Ini dalilnya. Pertanyaan, ini perintah atau perbuatan? Hah? Perbuatan. Berarti berlaku seperti yang sebelumnya atau tidak? Hah? Apa? Berarti sunnah. Berarti boleh, enggak usah alirkan air ke seluruh tubuh. Dikuatkan di hadis yang berikutnya. Di hadis yang berikutnya, riwayat Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yusibha al-ma' fa'alallahu bihi kada wa kada minan nar. Ya, barang siapa yang meninggalkan satu rambut dari janabah, sya'rah itu isim mufrad yang mufradnya dengan tak marbutah, sya'rah satu rambut, meninggalkan satu rambut dari janabah yang tidak terkena air, maka Allah memberlakukannya di neraka seperti ini. Ancaman dengan neraka itu karena meninggalkan sesuatu yang wajib atau sunnah? Hah? Wajib. Karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Qala Ali, famin thamma 'adaitu sya'ri. Ya, oleh karena itu aku memusuhi rambutku, yakni beliau berusaha keras agar tidak tertinggal sedikit pun dari rambutnya. Ya. Bisa dipahami hadis ini? Ya. Ini syahid penguat bahwa mengalirkan airnya itu wajib, ya, wajib. Tapi hadis ini ya dibahas dan perlu dibahas tentang kesahihannya. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abi Dawud. Kenapa? Karena dia dari jalan Hammad bin Salamah dari Atha' bin Sa'ib dari Zadan. Ya, Atha' bin Sa'ib ini mukhtalit bi akhirah. Di akhir hayatnya dia ikhtilat hafalan, bukan ikhtilat dengan akhwat ya. Bukan. Jangan salah paham. Kalau dalam ilmu hadis, mustalah hadis, makna ikhtilat atau mukhtalit itu ikhtilatul hifz. Hafalannya terganggu. Ya. Hafalannya jadi tidak bagus, padahal tadinya thiqah. Ya, tapi di akhir hayatnya hafalannya terganggu. Dan hadis ini termasuk yang diriwayatkan ketika hafalannya sudah terganggu. Kenapa? Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya. Ya, dan dijelaskan oleh Syekh Syu'aib Ar-Ra'd bahwa sanad ini secara marfu' itu dhaif. Kenapa? Karena Atha' bin Sa'ib itu tadi mukhtalit. Dan dia ya, semua yang meriwayatkan dari Atha' bin Sa'ib dari Zadan hadis ini itu meriwayatkannya setelah ikhtilat. Meriwayatkannya setelah ikhtilat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari, berkata Yahya bin Sa'ad Al-Qattan, ma haddatha Sufyan wa Syu'bah an Atha ibn Sa'ib sahih. Yang disampaikan hadis dari jalan Sufyan Ats-Tsauri dan juga Syu'bah dari Atha bin Sa'ib, maka hadisnya sahih. Hadisnya sahih illa hadithain, kecuali dua hadis. Bisa dipahami? Kecuali dua hadis. Sebagaimana Syu'bah mengatakan sami'tuhuma bi akhara an Zadan. Yani apa? Dua hadis tersebut saya dengar dari Atha bin Sa'ib dari Zadan, dan itu hadis ini. Dan itu hadis ini. Ya. Berarti hadisnya sahih tidak? Tidak sahih. Ya. Ada pembicaraan tentang kesahihannya. Namun juga dikuatkan oleh hadis yang lain. Ya, hadis yang lain diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi, ya tahta kulli sya'ratin janabatun fabullu syu'ura wa ankul basyara. Ya, diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dalam sunan mereka. Tapi ini pun dhaif. Ini pun dhaif, ya, bahkan jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, hadal hadith dhaifun biittifaqil huffadhi minhum Asy-Syafi'i wal Bukhari. Ya, bahwa hadis ini dhaif dengan kesepakatan para hafiz hadis. Ya, Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan lainnya. Ya, dhaif. Tapi wallahu alam, ya, jumhur para ulama yang mengambil hadis-hadis dhaif ini, terlebih lagi dia hadis yang berbeda, yakni dari makhrajul hadis yang berbeda, sahabat yang berbeda, lafaz hadis yang berbeda, dan dia menguatkan hadis yang sahih, yakni bersatu padu satu sama lain, mendukung makna yang sama. Apa maknanya? Yakni mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, sehingga apa? Para ulama hadis mengumpulkan semuanya itu, jadi menguatkan secara fikihnya tetap wajib mengalirkan air seluruh tubuh. Wajib mengalirkan air ke seluruh tubuh, bukan semata-mata satu hadis saja, tapi semuanya kan ada hadis yang sahihnya dengan lafaz mengalirkan ke seluruh tubuh, hanya bukan dengan lafaz amar. Ya, bukan dengan lafaz amar. Tapi hadis dhaif yang dengan ancaman tadi menguatkan bahwa perbuatan Nabi SAW itu min babil wajib, dari bab wajib. Ya. Bisa dipahami? Ya. Ya, wallahu alam, ya, barangkali ini yang bisa, ya, kita bahas pada malam hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.